Monaka Mania Indonesia, Pati, Jawa Tengah. Yang terhormat seluruh audien, seluruh penonton dan hadirin yang berkesempatan hadir pada siang dan sore kali ini, tepatnya di hari libur Minggu di bulan Juli 2016 ini, Irmis rajut persahabatan, eratkan tali persaudaraan. Minta tepuk tangannya dari Irmis semuanya dan seluruh penonton yang datang di sini. Terima kasih banyak. Subhanallah. Mudah-mudahan kesuksesan selalu tercurah atas ridho dan Gusti Allah untuk Irmis semuanya dan untuk warga Misik semuanya. Matur sipaduun. Cuma ketemu ping 6 karo Irmis bareng Monaka nggih. Sik durung ping 10. Pimpinan dari Monaka Mas Gadot Arianto berucap banyak terima kasih. Sekali lagi banyak terima kasih atas kesempatan yang sampai saat ini sampai berjalan season 1, 2, 3, 4, 5 dan sekarang season yang ke-6 Irmis Bunda Kita. Terima kasih banyak. Saudaraku minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari keluarga besar Monata untuk warga Misik Sukolilopati. Menungso gak luput soko salah, menungso gak lepas dari khilaf, manusia gak lepas dari dosa. Kesempurnaan cuman dimiliki oleh Allah Ta'ala. Sekali lagi Monata mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. All artisnya Monata, Monata, Monata. Terima kasih Don Sewu Misik yang bakal itu. bos. Ngosek dulu. Oke, okay, Kak. Ketemu spesial buat Irmi semuanya, terima kasih. Apa kabar semuanya? Kabar baik, kabar baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Irmisku tercinta, Irmisku terkasih, dan Irmisku tersayang, yang Monata cinta dengan kalian semuanya, Yuda Irama Monata. Semoga berkesan di hati Anda semua. Thank you. cinta. Kasih Rena. Sama-sama Bang Haji. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Irmis yang selalu kompak. Mana Ibu? Alhamdulillah. Non Rena KDI. Ya. Selamat datang dan salam sukses kepada Bapak Haji Mulyanto SH MH. Beliaunya ini seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Ya. Rena KDI Munata. Satu lagu buat Irmis. Dapatkan kasih. tetap tenang. Goyang sama-sama Monata ya. Cari iop-iop, waduh saya ngarep dewe ini senangannya ayah ya. Iku ya. Oke, satu tembang lagu kembali saya hadirkan bareng Monata, rajut persahabatan, eratkan tali persaudaraan. Goyang lagi ya Irmis. Oh, boleh, boleh, boleh. Yang penting mah Rena hidup bahagia. Aku lah si kembang ladang, singgit dekeng nyanyi menghibur orang. Hey. Oke, okay. Kembali kita goyang bersama Hermes. Goyang bareng lagi. Tepuk tangan sekali lagi buat Irmis yang cinta damai. Irmis, rajut persahabatan, eratkan tali persaudaraan. Ini luar biasa banget ya. Mudah-mudahan semua yang di sini tetap solid, tetap bersatu, tetap damai. Hidup Irmis! Ini satu request dari Irmis. Aku coba turutin bareng-bareng di sini. Yang inbox lewat FB nih ya buat kamu. Oh, Oke, berhubung hujannya masih tetap berlanjut dan Monata harus tetap berlanjut juga, langsung aja. Saya kita ke warna sih kalau di sini. Coba angkat dua jarinya mana dulu Irmis. Hey, asik. Dilungkas ya bos. Ya, wah. Spesial buat bosku tercinta. Terima kasih. Aku gak mau menjadi setan. Irmis sayang. Yang menakutimu. Terima kasih bos. Aku gak mau menjadi setan yang thank you. Alhamdulillah, terima kasih bos-bosku tercinta. Bareng Irmis, juga Monata, rajut persahabatan, eratkan tali persaudaraan. Langsung aja kita panggil bareng-bareng, Elsa Safira Monata. Kedua bojo ketikung gimana, setuju gak Irmi? Oh setuju, jangan ganggu. Monaco mania kita goyang lagi. Irmi tetap damai. Asik. Hujan hujan. Enak hujan ini coba coba ini. Oh, guyu sampai weteng kaku nanti. Riri Amora. Iya. Ibu, tolong untuk yang di panggung turun semuanya. Oh. Karena hujannya udaranya. Tolong untuk yang ada lagu tembang Kristen di sini bareng-bareng Monica dan juga saudaraku Irmis. Juga diundang oleh Irmis. Oh. Hari Kamis tanggalnya 21 bulan ini. Yep. Dan tonggone Monata ini adalah New Palapa. Ngono ya. Iku intonasi ku biyen iku. Matur suwun, matur suwun. Jadi jangan dilupakan saudaraku Misik yang baik hati, Nyupalapa hadir di sini hari Kamis tanggal 21 Juli. Sayang? Ya. Yang Sito ini keren abis. Wow, pendek. Energik abis. Iya, betul. Lincah abis. Tidak terkalahkan pokoknya. Perempuan abis. Setengah? Tidak ya. Setengah tidak, setengah-setengah. Yuk, terimalah kehadiran dari Ratna Antika Monata. Terima kasih anakku. Teman anak ini ya. Kedongono ku Alhamdulillah Irmis mau bersolawat bareng. Insya Allah praying nyanyi kok tadi ustazah. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih antusiasnya dari Irmis. Meskipun hujan sudah mengguyur, meskipun sudah becek-becek, tidak menyurutkan semangatnya. Hidup Irmis! Mak Bro, masih semangat? Semangat ya? Oke. Ramayana Matur Sembanuan Gelagarnya Indonesia. Lagu yang pertama tadi sudah ada Kelayung-layung. Kali yang kedua dikasih lagu apa Mas? Sayang, spesial buat semuanya. RRC ku, I love you. Sayang nyanyi. Cerita suarane nganti memutih rambutku rapakan luturane ku wes tak cepong leleke jangan suka atiku sakana nirang bersih iset bersirau cukup kucani ati nangin ku orang arti ku wes kawan kuat di malah cepong. Aku marah siramu, darah kuningan itu. aku minta ya tepuk tangan yang sangat gemuruh. Tepuk tangan buat Irmis. Oke. Nah, sekarang gini. Lagu saya yang terbaru itu judulnya lagune Goyang Walang Kekek. Sama harus guyu dhisik. Sik to. Capcus capcus. Sik to cin. Tamut. Cin. Engko lek bagian goyang walang kekek tangane seret. Ewek ewek ewek. Dan setuju? Iki kongon munggah. Angsal minggah lah mbak Teniki. Entok yu. Kapan-kapan aja lah ketemu menang. Goyang walang kekek. Hi Rabbil Alamin. Oh istadaratna antika. Insya Allah. Lek wis pensiun nyanyi. Cek yonok Bu Nyai susune cilik. Dan sekarang ada request lagu, tolong dikasih untuk urutan lagu yang pertama. Judulnya hitam, adalah Hitam Duniamu Putihnya Cintaku. Yang sekarang juga dilantunin oleh Anjar Agustin Monata. Tepuk tangan Irmis. Sami-sami Mas Bram. Cheers. Monata, buat Irmi semuanya. Satu tumpang lagu buat Anda yang ada di sini. Jaga keamanan diri sendiri aja. Jaga koncone dewe-dewe. Apa sayang? Rasa pedas, rasa panas. Sambal, sambal, bala, sambal aduk. Mulut bergetar, lidah bergoyang. Cinta lu seperti sambal aduk. Rasanya cuma di mulut saja. Cinta lu seperti sambal aduk. Enaknya cuma di lidah saja. Oke, kali ini kasih tepuk tangan yang meriah buat Neo Sari Monata. Thank you. buat Monata juga Irimis mana? Kita goyang lagi mau ya? Kita panggil bareng-bareng ada Leli Juanita Monata. Oh, Selamat sore Irmis. Leli Yuwanita. Ya. Sebelum ke next song dari ya. Haja Leli Yuwanita. Okay. Atas nama pimpinan dari Monata Mas Gadot Toryanto. Seluruh musisinya Monata. Ya. Segenap artis pendukungnya Monata ya. Termasuk Leli Yuwanita. Ya. Dan saya sendiri Bram Sakti Monata. Ya. Berucap banyak terima kasih kepada ketua panitia Irmis. Ya. Ya. Mas Dayat dan seluruh koordinator juga anggota panitia yeah. Irmis. Rajut persahabatan, ratkan tali persaudaraan. Insya Allah bertemu di lain kesempatan yeah. Dan mudah-mudahan Irmis senantiasa diberikan kesuksesan, Irmis senantiasa diberikan keselamatan, Amin. Irmis senantiasa diberikan kesehatan, Amin. Irmis senantiasa diberikan kelancaran Amin. Rezeki. Insya Allah tahun depan ketemu lagi dengan Monata yeah. Ya. Sebelum wajah Leli Yuwanita tadi ada Niken Aprilia, ada Mas Sudik, ada Yuda Irama, ada Anjar Agus, Neo Sari, Ratna Antika, Rere Amora, Elsa Safira, Rena Kadi, genap 10 artis ya. Mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Max Pro Ramayana. Terima kasih. Apa? Oke, Monata Mania Lambador. Monata Mania Pati. Monata Mania Pati. Sendang Wetan, benar ya Mas ya? Goyang lagi semuanya. Irmis. Yeah.